السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa' asy-syafi, karya Qadil Qadhat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih membahas tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan poin yang ke-40 ya. Bahwasanya sababun fi suqutil jahl wal manzilah indallah wa inda khalqih. Dosa dan maksiat itu menjadi penyebab seseorang itu mengalami keruntuhan martabat di hadapan Allah dan di hadapan makhluk, sehingga semakin jauh dari manazilul karamah, posisi-posisi di mana seseorang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini kita masuk ke poin ke-40, akibat dosa yang ke-41 ya. Maka kita masuk ke poin ke-41, akibat dosa yang ke-42. Akibat dosa yang ke-42. Al-ma'asi taslubu sahibaha asma al-madhi wa taksuhu asma azam. Perbuatan dosa dan maksiat, nama-nama baik dari diri seseorang, sebutan-sebutan baik bagi seseorang, label-label yang baik pada seseorang, wa taksuhu asma azam, kemudian diganti dengan label-label, nama-nama dan sebutan-sebutan yang jelek. Maksudnya bagaimana? Karena setiap orang saleh itu punya banyak sebutan, ya. Punya banyak label, disebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang berbuat kejelekan, keburukan itu memiliki label, ya. Labelisasi itu ada di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para pelaku keburukan. Sebagaimana juga dalam kehidupan di dunia, ya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan menciptakan label pada diri kita. Ya, si fulan tuh pedagang yang jujur, tetangga yang baik, suami atau istri yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, istri yang taat, ya, anak yang saleh dan seterusnya. Itu adalah label-label kebaikan. Wa min 'uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa dalam kehidupan di dunia ini adalah anha taslubu sahibah asma al-madhi wasyaraf, bisa mencerabut, ya, menghilangkan pada diri seseorang gelar-gelar, sebutan-sebutan, label-label al-madhi, pujian, wasyarafi dan kehormatan. Wa taksuhu asma al-dhammi was-saghar, kebalikannya orang itu akan disematkan pada diri orang tersebut sebutan-sebutan, label-label sebagai orang yang tercela dan orang yang hina. Fataslubuhu ismal mu'min. Contohnya, akan hilang dari dirinya label sebagai seorang mu'min. Albar. Ya, sebagai orang yang saleh. Ya, albar itu saleh. Wal muhsin, sebagai orang yang senang berbuat kebajikan. Ya, donatur itu disebut juga muhsin karena dia memberikan kebajikan kepada orang lain. Ya, muhsin itu adalah alladzi ahsana bi kulli syai', yang melakukan segala sesuatu secara baik, yang menularkan kebaikannya kepada orang lain, itu muhsin. Wal muttaqi, orang bertakwa. Wal awwab, orang yang selalu berinabah, berserah pasrah kepada Allah. Wat thayyib, ya, orang yang bagus. Wal mardhi, ya, orang yang diridai dan sejenisnya. Ini adalah label-label kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam banyak indikasi, pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menyebutkan Inna Allah yuhibbul muhsinin, Inna Allah yuhibbul tawabin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebajikan. Inna Allah ma'al muttaqin, Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini adalah label-label kebaikan. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini label-label kebaikan. Fa amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang bertakwa. A'ta wa taqa, yang selalu memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan mempercayai. Saddaqa bil husna. Waqila al jannah, waqila ghairaha. Mempercayai tentang adanya sorga, mempercayai janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan jalannya menuju kebaikan. Kebalikannya label jelek. Wa amma man bakhila, orang yang pelit, wastagna, ya, merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah, ya, sombong. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari kemudian, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan jalannya menuju kesulitan. Nah, hal-hal semacam ini adalah labelisasi yang Allah berikan, ya, gelar-gelar yang Allah berikan kepada orang yang baik maupun yang buruk. Wataksuhu, kemudian kebalikannya, Allah akan memberikan kepada dia gelar-gelar yang jelek. Al-fajir, ya. Fajir itu ahli maksiat. Al-asi, ya. Al-fajir, fasik, ya. Fajir itu fasik, orang yang fasik. Al-asi, ahli maksiat. Al-mukhalif, ya, pelanggar aturan. Al-musi, orang yang berbuat jahat. Al-mufsid, perusak. Al-khabis, orang yang buruk, ya. Orang yang apa namanya? Yang bobrok. Was-sakhut, orang-orang yang dimurkai. Az-zani, pezina. As-sarik, maling. Al-qatir, pembunuh. Al-kadir, pendusta. Al-khair, pengkhianat. Al-luti, ya, homoseksual. Qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Al-ghadir, ya, ingkar janji, orang yang mungkir. Dan lain sebagainya. Wa amsalha. Nah, gelar-gelar semacam ini, kalaupun tidak diucapkan seseorang, ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melekatkan, ya, sifat-sifat buruk itu pada orang yang berbuat dosa. Nah, begitu juga manusia. Ya, manusia akan menggelari si fulan itu maling, ya, ya, dia itu pelacur, ya. Di luar persoalan apakah dia bekerja dengan pelacurannya atau tidak, orang yang wanita yang cenderung selalu berbuat begituan itu digelari sebagai pelacur, misalnya wanita nakal, misalnya, itu gelar-gelar jelek. Jadi sekali lagi, setiap perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang itu memiliki gelar-gelar buruk, kehilangan gelar-gelar baik, baik itu di hadapan Allah maupun di pandangan manusia. Ya, kemudian selanjutnya, fahada asmaul fusuq, ya, semua yang disebutkan tadi adalah nama-nama yang dilekatkan karena perbuatan dosa. Maka Al-Quran memberikan gambaran begini, wabi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jeleknya sebutan, sejelek-jeleknya gelar adalah fasik, orang yang fasik setelah sebelumnya dia adalah orang beriman. Al-fusuqu ismul fusuq ba'dal iman. Jadi kefasikan itu digambarkan di dalam ayat ini sebagai sebuah gelaran, gitu. Sebagai sebuah sebutan, sebagai labelisasi bagi seseorang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang itu kalau misalnya bicara selalu kasar, itu lama-lama kan akan dapat gelar. Mungkin dia sendiri nggak pernah dengar. Oh, si fulan itu yang kurang ajar itu, ya. Si fulan itu yang nggak tahu diri itu, ya, nggak punya akhlak, ya. Gelar-gelar semacam ini akan meluncur begitu saja, akan menjadi sebuah labelisasi pada diri seseorang ketika dia sudah dikenal sebagai pelaku keburukan-keburukan tertentu. Oh, si fulan pemabok, biarpun dia nggak lagi mabok, namanya pemabok. Ya. Yeah. Nah, itulah gelar yang jelek setelah orang mendapatkan gelar sebagai seorang mukmin. Karena setiap mukmin ketika dia sudah bersyahadat, dia sudah punya gelar sebagai muslim dan mukmin. Nah, jangan sampai gelar yang baik ini kita rusak dengan perilaku kita. Fahada asma'ul fusuq. Alladhi yujibu ghadabad dayyan. Nama-nama yang jelek itu menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama. Wa dukhulan niran, menyebabkan seseorang masuk ke neraka. Wa aisal khizyi wal hawan, menyebabkan seseorang itu hidup dalam keadaan kerdil dan hina. Watilka asma'un tujibu ridha rahman. Sementara nama-nama yang baik itu menyebabkan keridhaan Allah yang maha rahman. Wadukhul jinan akan menyebabkan al-asar itu masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Watujibu syarafal musamma menyebabkan seseorang itu menggapai kehormatan. Ala sa'iri anwa'il insan dibandingkan seluruh insan. Falau lam yakun fi uqubatil ma'siyah illa istihqaqu tilkal asma', seandainya seseorang itu yang melakukan perbuatan dosa hanya dapat hukuman dengan dilekatkan pada diri mereka nama-nama tersebut bimujabatiha, ya, dengan segala konsekuensinya, karena setiap nama itu dilekatkan pasti ada konsekuensinya. Disebut maling tentu ada konsekuensinya, kan? Lakana fil akli nahin anha, pasti secara logika, nah, seseorang akan mengatakan jangan seperti itu, ya. Kalau seseorang digelari sebagai wanita nakal, maka patut dinasihati jangan seperti itu, ya. Nggak enak kalau orang menyebut kita dengan gelaran-gelaran yang sangat menyakitkan hati tadi. Ya, setiap gelaran tadi membawa konsekuensi makna pada diri seseorang. Lakana fil aqli nahin ahna walau lam yakun fi thawabi ta'at illa al-fawz bi tilkal asma. Seandainya orang-orang yang berbuat ketaatan hanya mendapatkan ganjaran di dunia ini berupa apa? Berupa kejayaan karena menyandang nama-nama baik tadi, wa mujibatiha, dan segala konsekuensinya. Lakana fil aqli amrun biha, pasti setiap orang akan menyuruh siapapun untuk menjadi seperti itu. Ya. Itu lihat si fulan, sudah dikenal sebagai orang baik, ahli infak, ahli sedekah, ya, ahli salat dan lain sebagainya. Itu bisa jadi merupakan gelaran-gelaran yang kita semua tidak mencarinya. Ya, karena tidak setiap ibadah itu ada dapat gelaran. Mungkin ada sebagian ibadah yang digelari sebagian orang. Ya, seperti di Indonesia itu orang yang pulang haji dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ya, ini sebenarnya kebiasaan lama yang sampai sekarang masih berurat berakar di tengah masyarakat, ya. Dulu konon, ya, karena yang namanya naik haji itu betul-betul susah, ya. Orang berangkat haji itu ada kemungkinan dia pulang, ada kemungkinan enggak. Nah, maka ketika seorang itu akhirnya pulang, oh si fulan itu sudah haji, si fulan yang sudah haji, bapak yang sudah haji, ibu yang sudah haji. Itu menjadi sebutan secara tanpa disengaja, gitu loh. Karena sulitnya orang untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi sayangnya kebiasaan itu masih ada sampai zaman sekarang. Ya, itu sebutan-sebutan yang sebenarnya bukan diharamkan sebutan tadi. Tapi kan bisa menggiring kepada hal-hal yang akhirnya diharamkan. Seperti ujub, riya, dan lain sebagainya. Ya. Pada sebagian daerah itu ada orang yang kalau pulang haji lalu nggak disebut sebagai Bu atau Pak Haji itu marah-marah. Ya. Dulu saya masih ingat betul, ya. Di kampung saya dulu, waktu saya masih kecil, ketika saya pulang dari pesantren, pada waktu itu sedang liburan, saya pakai topi putih, itu dimarah-marahi orang. Kamu jangan pakai topi putih sembarangan, itu topi haji. Orang yang sudah haji, kamu sudah haji belum? Belum, ya, jangan pakai topi seperti itu. Sampai ada kesan-kesan yang demikian. Dulu, sekarang alhamdulillah sudah enggak ada lah, ya. Tetapi labelisasi dengan ibadah tadi itu masih berlaku pada sebagian daerah di Indonesia. Sekali lagi bukan berarti itu ucapan yang diharamkan. Tapi kita khawatirkan bisa menyebabkan seseorang itu riya, ujub, dan lain sebagainya. Apalagi sampai ada orang yang merasa marah kalau tidak dipanggil dengan sebutan itu, jelas itu sebuah kesalahan, ya. Karena haji itu ibadah sama seperti sholat. Orang sholat nggak perlu digelari di mana-mana, dipanggil orang sholat, ya, nggak perlu. Ya, orang yang bersedekah kemudian, tuan ahli sedekah, nggak perlu. Tetapi gelaran-gelaran itu akan muncul begitu saja di sapaan orang-orang di belakang kita, gitu. Kalau ada orang bertanya, Muhammad siapa? Muhammad, oh itu Muhammad yang ahli sedekah itu, ya. Muhammad yang suka infak di masjid itu, ya. Ya. Jadi sebutan-sebutan baik ini tanpa kita minta itu akan muncul di tengah masyarakat yang mengetahui tentang kebaikan yang dilakukan seseorang. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Walakin la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima mana'a. Tapi pada hakikatnya tidak ada orang yang bisa menahan Allah ketika Allah memberikan sesuatu kepada seseorang. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan sesuatu ketika Allah menahan sesuatu untuk diberikan kepada seseorang. wala muqarriba lima ba'ada, ya Allah, enggak akan ada yang mampu mendekatkan seseorang kepada sesuatu kalau Allah sudah menjauhkannya dari sesuatu tersebut. Wala mub'ida liman qarrab, tidak ada orang yang mampu menjauhkan seseorang yang sudah dekat dengan sesuatu. Maka di dalam Al-Qur'an digambarkan, berkali-kali disampaikan ya. Dalam beberapa lembar ini, ayat ini diulang-ulang ya. Surat Haji ayat 18. Wa may yuhinillah, siapapun yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, tidak ada orang yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah itu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Yaitu itu akibat yang ke-42, sahabat muslim dan muslimah, yang namanya perbuatan dosa akan melekatkan nama-nama buruk pada diri seseorang dan mencabut nama-nama baik pada diri orang tersebut, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Kemudian yang ke-43, akibat yang ke-43. Wa min uqubatiha annaha tu'assiru bil khasiyyati fi nuqsanil aql. Secara lebih khusus, ya, secara lebih khusus karena sebelumnya sudah dibahas tapi secara umum. Yang namanya maksiat itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan akal. Kemampuan akal, baik itu kemampuan intelijensi, kemampuan intelektual, ya, baik itu kecerdasan intelijensial maupun kecerdasan emosional dan mentalitas. Ya, semua itu adalah merupakan kecerdasan bawaan kita, ya, yang ada di otak kita, yang ada dalam perasaan kita. Nah, yang namanya kemaksiatan itu akan bisa menyabotase banyak kemampuan alami yang dimiliki seseorang, termasuk kemampuan intelijensinya, kemampuan intelektualnya. Wa min uqubatiha annaha tu'assiru bil khasiyati fi nuqsanil aql. Fala tajidu aqilina ahaduhuma muti'un lillahi wal akharu asin illa wa aqlul muti' minhuma awfaru akmal. Kalau ada dua orang misalnya, satu ahli maksiat, satu ahli ibadah, itu yang ahli ibadah kemampuan intelijensinya akan lebih terjaga daripada yang ahli maksiat. Ya, kita kan sering dapatkan ya, banyak ahli maksiat yang asalnya dulu ketika belajar itu pinter gitu, tapi kepintarannya itu akhirnya amblas, seolah-olah ditelan bumi. Nah, kepintarannya itu seolah-olah amblas ditelan bumi. Kemaksiatan itu menyebabkan seseorang itu menjadi bodoh, ya, tidak mampu dia melakukan kebaikan. Oh, bukankah akalnya bisa digunakan untuk berbuat jelek? Ya, mungkin hanya untuk berbuat jelek saja. Nah, tapi pada hal-hal yang baik, kemampuan otak seseorang itu akan melemah. Wa fikru asah, jalan pikirannya juga orang yang ahli ibadah itu lebih lurus. Wa ra'yu su'uhu asad, ya, idenya lebih cemerlang. Wa sawab qarinuhu, orang ini lebih banyak melakukan hal-hal yang benar daripada hal-hal yang salah. Itu kalau seandainya seorang itu ahli ibadah. Kebalikannya, orang yang ahli maksiat akan lebih cenderung melakukan kesalahan demi kesalahan. Walidzalika tajadi khitab al-Qur'an innama huwa ma'a ulil uqul wal albab. Banyak sekali Al-Qur'an menyebutkan sapaan-sapaan Al-Qur'an itu terhadap ulul albab, ulul absar, ya. Orang-orang yang kemarin kita sebutkan berakal. Tapi kita lebih suka dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan batin, ya, yang memiliki kecerdasan religius, spiritual, ya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan mentalitas dan emosional. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulil albab, dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Nah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 100. Kemudian juga wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang mampu memikirkan itu hanyalah ulul albab. Ya, jadi ulul albab ini sangat terlalu sederhana kalau kita katakan sebagai orang yang berakal, karena orang-orang ulul albab ini digambarkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang menggunakan zikir dan pikir, otaknya secara intelijensial itu berjalan, secara intelektual itu berjalan, hati nuraninya itu secara emosional juga berjalan. Dia rajin zikir, rajin berpikir. Karena ada orang yang banyak mikir tapi kurang zikir, ya. Ada orang yang rajin zikir tapi kurang mikir. Nah, yang namanya ulul albab itu memanfaatkan semua potensi pikiran dan potensi batin itu untuk merenungi kebajikan-kebajikan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ulul albab. وكيف يكون عاقلا وافرا وافر العقل. Bagaimana mungkin orang disebut berakal, orang disebut kemampuan akalnya itu bagus. Man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi dari. Ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menggenggam nyawanya, kapan saja Allah tarik, Allah cabut, nyawa itu akan hilang. Wa fi darihi, di mana kita hidup juga di dunia yang diciptakan Allah. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu yashahiru. Dia sadar betul bahwa Allah itu melihat dan menyaksikan apa yang dia lakukan. Lalu orang itu berbuat maksiat, apa ini bukan orang yang kurang akal? Fa ya'sihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Dia bermaksiat sementara dia tahu selalu dalam pandangan Allah, enggak bisa bersembunyi dari Allah. Ghairu mutawarin anhu. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhithihi. Bagaimana mungkin orang yang cerdas itu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk berbuat maksiat? Wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu alaihi. Setiap waktu melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah marah. Ini kira-kira orang berakal apa enggak? Hidup di negeri Allah, di dunia Allah, semua Allah berikan, kenikmatan Allah Allah hampirkan kepada diri kita, lalu kita melakukan kemaksiatan kita. Ini kan berakal. Ya, wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu alaihi wa la'natahu, bahkan seolah-olah dia minta dilaknat. Wa ib'adahu min qurbi, dia minta dijauhkan dari Allah. Wa tardu an babi, minta diusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa iradu anhu, berpaling dari Allah, ya. Wa khizlanuhu lahu, menghiasi dirinya dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhliyatu bainahu wa bain nafsihi wa aduwwihi. Kemudian membiarkan dirinya hanya bersandar pada dirinya sendiri atau bersandar pada musuh Allah. Wa suqutuhi fi min aini, membiarkan dirinya itu jatuh di pandangan mata Allah. Wa hirmanihi ruha ridahu wa hubbi, menjauhkan dirinya dari keridhaan dan kecintaan Allah. Wa qurratul ain bi qurbihi, untuk menjadi tambatan, ya, untuk menjadi kecintaan Allah di sisinya. Wal fawz bihiwari, mencari kejayaan di sisi Allah. Wa nazaru ila wajhi, untuk bisa melihat Allah dengan wali-wali Allah. Ila ad'af wa ad'af zarik min karamati ahli ta'ah, dan banyak lagi hal-hal yang bisa dicapai oleh orang-orang yang ahli dalam ketaatan. Wa ad'af wa ad'af zarika min uqubati ahli al-maksiyah, dan berbagai hal dari hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, jadi ini sebuah pertanyaan-pertanyaan, semuanya itu pertanyaan retorik, ya. Apakah pantas gitu loh, kita yang mau nyari kebahagiaan di sisi Allah, mau dekat dengan Allah, ya, tidak mau Allah itu murka, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang anak misalnya yang takut orang tuanya marah, tapi setiap hari melakukan perbuatan yang menimbulkan kemarahan orang tuanya. Ini anak yang kurang akal. Ya. Anak yang kurang akal. Seharusnya kalau dia tahu dan dia sadar enggak enak dimarahin, ya jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang itu marah, kan gitu. Ya, orang takut jatuh, tapi selalu melakukan gerakan perbuatan, ya, yang memudahkan dirinya untuk jatuh di mana-mana. Ini namanya orang goblok, ya. Kira-kira seperti itu. Fa ayyu aqlin liman asara ladzata sa'atin ayyumin aw dahrin thumma tanqadi ka'annaha hulm. Adakah orang yang lebih bodoh daripada orang yang mendahulukan kenikmatan sesaat dunia ini? Sesaat saja, kemudian hilang, bahkan seolah-olah adalah mimpi. Nanti saya ingin menggambarkan. Ya. Kenikmatan apapun yang sedang kita capai, coba perhatikan, di dalam hidup kita ada satu pencapaian yang mau kita capai, yang kita usahakan dengan berbagai macam cara, dengan memerah keringat, membanting tulang segala macam, akhirnya kita mencapainya. Di hari-hari menuju kita menikmati sesuatu itu adalah hari-hari yang paling bahagia. Begitu seterusnya. Puncaknya adalah ketika kita menggapai apa yang kita inginkan tadi. Hari ini aku mendapatkannya. Tapi itu sejenak, ikhwas kalian fiddin. Hanya sejenak saja. Begitu selesai, euforia itu berakhir, sudah, dia tinggal menjadi kenangan. Dulu saya pernah, itu yang tinggal. Dulu saya pernah juara, ya. Dulu saya pernah kaya. Dulu saya pernah dapat uang dalam beberapa bulan 1 miliar. Hanya tinggal pernah. Ketika bias-biasnya sudah hilang, bekas-bekasnya itu sudah tidak nampak lagi, tinggal kenangan. Nah, jadi sehebat-hebatnya dunia itu ya seperti itu gitu. Banyak yang hanya bisa dibanggakan, lu saya pernah gini loh. Ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita, pada dasarnya kita hanya sedih. Ya. Cuma berpikir kapan kita bisa melakukannya lagi, kapan kita bisa mendapatkannya lagi. Jadi orang yang sudah mendapatkan sesuatu lalu sesuatu itu bias, maka dia tinggal mengenang sesuatu itu dan berharap suatu kali akan mendapatkannya lagi. Jadi itu ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah orang yang lebih bodoh daripada yang mendahulukan kenikmatan sesaat yang kemudian berlalu dan tinggal seperti mimpi? Ala na'imil muqim, dengan mengabaikan kenikmatan yang abadi, wal fawzil azim, kejayaan yang kolosal yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah. Ya. Bahkan bukan saja kenikmatan di akhirat nanti, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan merasakan surga dunia dan surga akhirat. Walaulal aqlu allazi taqum bihi alaihi alhujjah lakana bimanzilatil majanin. Kalau seseorang itu tidak memiliki akal yang menyebabkan dirinya itu bisa mendapatkan hujah di hadapan Allah, maka derajatnya itu seperti orang-orang gila. Ya, orang yang punya akal tapi dengan akalnya dia enggak bisa selamat di hadapan Allah. Dengan akalnya dia justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya itu seperti orang gila. Balaqat takunul majanin ahsan halan. Bahkan kadang-kadang orang gila itu lebih baik dari dia. Wa aslama akibatan, lebih bagus masa depannya dibandingkan dia. Fahala min hazal wajah. Ya, karena gila itu macam-macam. Ada kegilaan itu yang Allah berikan itu sebagai sebuah karomah. Ya, kalau ulama menyebutkan ya, karomah itu artinya begini. Bukan berarti dia gila, karena gila itu dia menjadi wali, dan apa yang diucapkan orang gila itu diterima, bukan. Tapi yang dimaksud dengan karamah di sini adalah orang itu saleh, ya. Salehnya kemudian Allah memberikan semacam ujian bagi dirinya menjadi gila di akhir hidupnya. Ya. Nah, kegilaan itu kemudian mengangkat harkat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir hidupnya dia dihinakan, dilecehkan oleh manusia. Padahal sebelumnya dia adalah ahli ibadah. Ya, banyak ahli ibadah yang diberikan ujian seperti itu. Di akhir hayatnya itu menjadi orang yang pikun misalnya. Jadi orang yang gila misalnya. Ya, jadi tidak selamanya namanya gila itu adalah merupakan hukuman dan kejelekan. Kadang-kadang merupakan karomah, kemuliaan. Ya, kita tidak mengatakan bahwa orang itu semakin wali, semakin gila. Enggak. Ya. Ada sebagian orang yang diuji dengan kegilaan. Dan pada saat dia gila, ya dia gila. Tidak bisa misalnya ucapannya itu dijadikan sebagai fatwa, tidak. Gila ya gila. Dia tetap gila dengan kegilaannya. Nah, pada saat itu dia sudah tidak wajib lagi melaksanakan kewajiban. Mungkin dia udah enggak sholat lagi, tapi dia enggak berdosa. Ya. Allah enggak membebaskan kewajiban-kewajiban itu di akhir hidupnya. Jadi ini diceritakan banyak oleh para ulama, ya. Adanya orang-orang soleh yang diuji seperti itu. Ya, jadi sulit kadang-kadang membedakan. Jadi kita bisa membedakannya paling tidak itu dari latar belakangnya. Kalau kita lihat orang itu memang selama ini ahli maksiat, ya, dan lain sebagainya, kemudian menjadi gila, ya, bisa jadi itu sebagai hukuman, gitu. Hukuman di dunia. Tetapi ketika sebelumnya dia orang yang soleh, rajin ibadah, tiba-tiba terkena gila, ya bisa jadi itu merupakan cara Allah mengangkat harkatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin membebaskan dia dari kewajiban-kewajiban di akhir hidupnya, ya. Kemudian hinaan manusia kepadanya, rendahnya dia di pandangan manusia karena dia menjadi gila, itu mengangkat harkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Jadi di titik itu kadang-kadang orang salah paham. Jadi akhirnya dianggap bahwa kegilaan itu adalah tanda kewalian. Jadi orang yang sudah wali sekali itu biasanya jadi kayak gila-gila gimana gitu. Tapi semua ucapan itu jadikan fatwa, ditafsirkan. Ini yang salah. Ya, yang dimaksud itu tidak seperti itu. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama dahulu tidak demikian. Tetapi kegilaan tersebut adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat harkat dirinya. Kita kembali kepada pembahasannya. Wa amma ta'siruha fi nuqsanil aqlil ma'ishi. Adapun pengaruh daripada kemaksiatan itu pada kemampuan akal secara ekonomis, ya. Kemampuan akal untuk mencari uang, ya, mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Falaulal ishtiraq fi hadzal nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsanu aqli asina. Ya, bisa jadi itu merupakan bagian daripada kekurangan akal yang Allah berikan, tapi bisa jadi dia merupakan sesuatu yang khusus yang dengan itu akan kelihatan kelebihan orang yang taat kepada kami dan orang yang bermaksiat kepada kami. Walakinal ja'ihah 'amma, tapi biasanya musibah itu bersifat umum, ya. Gila ya gila, ya. Wal junun funun, dan gila itu bisa bermacam-macam. Ini diberikan tanda di sini. wal junun funun. Yang namanya gila itu bermacam-macam. Jadi ada gila itu yang betul-betul hukuman, ada gila itu mengangkat derajat seseorang, ada gila itu akibat seseorang itu melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya, ada orang yang misalnya belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, tapi sengaja di kuburan. Dulu waktu saya di pesantren, ada beberapa orang dari pesantren tetangga bilang, ketika kami belajar Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu ilmu nahu yang jumlah baitnya itu ada 1000. Kita hafal semuanya itu 1000 bait. Kemudian ada syarahnya Ibnu Aqil. Kalian jangan ngapal gitu, karena banyak di antara kita itu yang gila. Ya. Saya jadi penasaran kenapa begitu. Ketika saya datangi tempat mereka belajar itu di kuburan. Ngapal di kuburan, akhirnya kesurupan, gila. Ya. Nah, gila yang seperti ini jelas gila yang jelek, ya. Bagaimana ada seseorang yang belajar ilmu Islam tapi di kuburan orang yang mereka anggap soleh, ya. Supaya mereka dapat berkah, supaya hafalannya masuk. Akhirnya yang masuk justru jin. Yang masuk ke dalam dirinya adalah jin, yang masuk dirinya adalah ke dalam dirinya adalah setan. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu jenis kegilaan. Jadi gila itu macam-macam, ya. Aduh, gila itu karena stres, gagal menjadi ini, gagal menjadi itu, gila. Itu juga jenis-jenis kegilaan. Wa ya ajaban law sahhatil uqul, kalau akal seseorang itu waras, la alimat anna tariqat tahsilil ladza wal farha was surur wa tibil aish inma huwa, pasti dia tahu bahwa untuk mendapatkan jalan kebahagiaan, jalan kegembiraan, jalan kesejahteraan, kehidupan yang nyaman, inma huwa fi ridai manin na'im kulluhu fi ridahu, dengan bersusah payah, ya, menggapai keridhaan dari zat yang memiliki sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi kalau orang itu bersusah payah untuk mendapatkan keridhaan Allah, di situ letak kebahagiaan. Ya. Wal alam wal azab kulluhu fi sakhati wa ghadabi, karena segala bentuk kesusahan, azab itu berada dalam kemarahan dan kemurkaan Allah. Fa fi ridahu quratul uyun wa sururun nufus, maka dengan menggapai ridha Allah kita akan menjadi tambatan kasih Allah Subhanahu wa taala, wa sururun nufus, akan mendapatkan kebahagiaan, wa hayatul qulub, hati yang hidup, wa lazatul arwah, ruh yang penuh dengan kelezatan, wa tibul hayah, hidup yang penuh dengan kenikmatan, wa lazatul ais, ya, penghidupan di dunia ini, ya, penghidupan di dunia ini yang penuh dengan kenikmatan, wa atyabun na'im mimma lawuzina minhum misqalu dzarrah, segala bentuk kenikmatan hidup pokoknya yang seandainya bagian terkecilnya saja, nah, itu dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir, lam yafi bihi, tidak akan bisa dibandingkan. Bal ila hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin, seandainya seseorang di dalam hatinya ada kebahagiaan sedikit saja dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, lam yarda bid dunia, dia enggak akan mau diganti dengan dunia. Wa ma fiha iwadun minhu. Ada orang merasakan kelezatan iman, kelezatan sholat malam, kelezatan puasa, kelezatan baca Quran, lalu diganti dengan dunia dan sisinya, dia enggak akan mau. Wa ma hadza fa huwa yatana'amu binasibihi minad dunia. Tapi di samping itu, ternyata orang-orang yang rajin ibadah itu justru lebih bisa menikmati dunia. A'zama min tana'umil mutrafin, bahkan lebih daripada yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup mewah. Orang yang hidup mewah mungkin merasa, oh, mereka bisa menikmati segalanya. Kita enggak bisa membayangkan nikmatnya orang makan dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa syukur. Apapun yang dimakan itu akan terasa enak, terasa lezat, terasa nikmat. Ya, jauh lebih nikmat daripada makanan-makanan lezat, ya, di atas meja orang-orang yang kaya raya dan hidup berkecukupan. Wala yashubu tana'umahu bidzalikal hazzal yasir, karena segala kenikmatan yang dirasakannya itu tidak akan pernah bisa dirusak oleh hal-hal kecil. Ma yashubu tana'umal mutrafin, yang bisa mengganggu kenikmatan orang-orang yang hidup mewah. Jadi ada banyak orang yang hidup mewah, makan serba enak, tempat tidur itu serba nikmat, ya, rumah itu penuh dengan segala fasilitas. Tetapi ada sedikit saja hal terjadi pada diri mereka, itu mereka sudah terganggu, seterganggu-terganggunya. Ya, ada pikiran sedikit gak bisa tidur, padahal tidur di atas kasur yang empuk, yang penuh dengan kenikmatan. Ada pikiran sedikit udah gak enak makan, padahal segala makan lezat ada di hadapan. Kira-kira seperti itu. Sementara orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan karena ibadah, hal-hal kecil ini gak pernah merenggut kebahagiaan mereka gitu loh. Itulah perbedaan kebahagiaan ahli ibadah dengan kebahagiaan ahli dunia. Ya, minal humum, wal humum, wal ahzan. Ya. Di antara hal-hal yang bisa merusak momentum kebahagiaan itu misalnya, adanya sikap risau, humum, ya, bete, ahzan, sedih, wal mu'aradat, atau ada hal-hal yang bersifat konflik di dalam dirinya, itu membuat seseorang hilang kebahagiaan. Balqad hasala ala na'imaini wa huwa yantaziru na'imaini akharain a'zama minhuma. Ada seseorang yang telah mendapatkan dua jenis kenikmatan tersebut, tapi dia masih menunggu lagi datangnya dua jenis kenikmatan yang lebih besar lagi. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Ini perbedaan orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kalau berperang, mereka juga kena luka segala macam. Orang beriman juga begitu. Tapi in takunu ta'lamun, kalau kalian merasakan sakit ketika berperang, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka akan merasakan sakit seperti kalian. Wa tarjuna minallahi ma la yarid, tapi kalian mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Jadi begitu. Jadi sakitnya orang-orang kafir di dunia ini itu enggak punya pengharapan apa-apa gitu. Sedangkan orang yang beriman itu ketika sakit ada janji pahala pada setiap rasa sakit yang kita lakukan. Ya, belum lagi janji-janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Jadi segala bentuk kesusahan itu hilang karena adanya janji-janji kebaikan. Ya, seperti orang yang berlelah-lelah ya. Ya, mungkin sering ya, termasuk olahraga saya dulu di masa dulu ya, di usia masih awal 20-an. Itu daki gunung dan climbing itu apa olahraga yang paling saya suka. Nah, ketika kita melakukan climbing ya, climbing itu dengan alat khusus ya, kalau daki gunung itu hanya jalan kaki atau merayap paling-paling seperti itu kita akan merasa kesusahan gitu, berat sekali, tapi begitu kita sudah sampai di puncak kita akan merasakan keindahan. Pemandangan yang indah segala macam yang menghilangkan semua rasa penat. Nah, ketika kita sedang berjuang itu, kita tuh merasa senang saja gitu. Karena kita punya harapan di atas sana. Padahal harapan itu hanya pemandangan yang indah sebenarnya. Ya, kalau kita sampai di sore hari, kita mau melihat sunset, matahari tenggelam dari atas gunung. Kalau kita bermalam di kaki gunung, pagi harinya kita mengejar sunrise, matahari terbit. Nah, itu keindahan-keindahan yang mau kita capai. Padahal hanya sebatas itu saja. Tapi rasa lelah itu bisa kita antisipasi. Begitulah kira-kira orang-orang yang hidup di dunia ini. Kalau ahli ibadah dia dapat kesulitan, dia tahu bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kenikmatan di balik setiap kesulitan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu bahwa ketika dia bersabar akan banyak pahala yang dia harapkan. Jadi banyak harapan. Beda orang yang kalau sakit enggak punya harapan gitu. Nah, la ilaha illallah ma anqasa aqla man ba'a. Sungguh ya, sangat rendahnya akal orang yang ba'ad durra bil ba'r. Ya. Menjual mutiara dengan maaf, tahi atau kotoran unta. Ya, orang punya mutiara ditukar dengan kotoran unta. Itu kan orang bodoh ya. Wal miska bir rajih atau wangian misk kasturi diganti dengan rojik tai kering ya. Wa murafaqatul ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'in. Kemudian pertemanan dengan orang-orang yang Allah anugerahi kenikmatan dari kalangan nabi, siddiq, orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, bi murafaqatul ladzina ghadiba Allah 'alaihim wa la'anahum. Diganti dengan pertemanan bersama orang-orang yang Allah murkai, Allah laknat, itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa 'adallahum jahannam wa sa'at masira. Ini adalah orang bodoh gitu ya. Teman-teman solehnya itu disingkirkan semua, berteman dengan orang-orang ahli maksiat. Ini orang yang sungguh sangat bodoh sekali. Ya. Kemudian yang ke-44. Ya, akibat yang ke-44. Al-ma'asi tujibul qati'ata bainal abdi wa rabbi. Ini juga mengerikan sekali. Yang namanya maksiat itu bisa memutuskan hubungan sama sekali antara seorang hamba dari Allah. Ya. Kita bisa bayangin seseorang yang putus hubungan silaturahim sesama manusia saja, saudara jadi saling membenci, itu hidup panas, hidup itu nggak pernah nyaman. Kalau sesama saudara saling benci itu nggak, hidup nggak nyaman. Itu antara sesama manusia loh, yang tadinya saling mencintai, Atau ada suami sama istri tiba-tiba renggang gitu. Itu pasti hidup bagaikan neraka gitu. Padahal itu hanya manusia dengan manusia. Nah, bagaimana ketika kerenggangan itu terjadi, keterputusan hubungan itu terjadi antara Allah, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu akan hidup bahagia? Wa min a'zami uqubatiha, di antara hukuman paling berat bagi ahli maksiat, annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa bainar rabbi. Memutuskan hubungan antara seorang hamba dari Allah tabarak wa taala. Wa idza waqa'atil qati'atu inqata'at anhu asbabul khair. Kalau sudah putus hubungan dengan Allah, maka segala simpul-simpul kebaikan ikut putus. Wattasarat bi asbabus syarr, yang ada adalah simpul-simpul kejelekan. Fa ayyu falahin wa ayyu raja', kemenangan apa yang bisa diharapkan, ya? Kesenangan apa yang bisa diharapkan? Wa ayyu 'aysyin, hidup apa yang bisa diharapkan liman yang qata'at anhu asbabul khair, kalau orang sudah tidak memiliki, sudah putus pada dirinya simpul-simpul kebaikan seluruhnya. Wa quti'a ma bainahu wa bain walihi, putus hubungan antara dia dengan walinya yaitu Allah. Wa maulahu alladhi la ghina lahu anhu tarafat ayn, padahal kita selalu butuh Allah setiap waktu. Putus hubungan dengan Allah, kita enggak punya jalan hidup kecuali dari Allah. Wa la ibada lahum anhu, dan kasih sayang Allah itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Wattasarat bi asbabus syarr, sementara yang ada pada diri kita adalah simpul-simpul kejelekan. Wa wasalama bainahu wa baina a'da adawihi lahu, yang ada justru hubungannya semakin erat dengan musuh Allah yang paling luar biasa, musuh Allah yang paling jahat yaitu iblis. Fatawallahu aduwwuh, dia akan dikuasai oleh iblis. Watakhalla anhu waliyuh, dan jauh dari Allah. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alam wa anwa'il adzab. Bisa dibayangin enggak orang yang akhirnya dekat hubungannya dengan setan, jauh hubungannya dengan Allah, kira-kira kebahagiaan apa yang bisa dia capai, dan rasa sakit apa yang dia rasakan dalam kehidupan di dunia ini bisa dibayangkan, tentu sangat berat sekali. Sebagian ulama salaf mengatakan begini, qala ba'du salaf, jadi hamba itu hidupnya itu dihamparkan antara Allah dengan setan. Fa in a'rada a'radallahu anhu, ketika Allah jauh darinya, tawallahu syaitan, dia akan dikekap sama setan, kan kira-kira. Wa in tawallahu Allah, kalau Allah memeluk dirinya, Allah menguasai dirinya, Allah menjadi wali bagi dirinya, lam yaqdir alaihi syaitan, setan enggak akan bisa menyentuh dia. Jadi itu saja. Kita sekarang mau dipeluk setan atau dikasihi oleh Allah, itu saja. Ketika kita dikasihi Allah, setan enggak akan bisa berkutik. Ketika kita jauh dari Allah, setan yang akan mengasihi kita. Ya, itu ya. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis, kana minal jinni, dahulu dia adalah seorang, dia adalah jin, fafasaqa an amri rabbih, yang ahli ibadah, tapi kemudian berbuat maksiat kepada Allah, yaitu tidak mau taat kepada Adam. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sadz dzalimin bala. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan bala tentaranya itu sebagai wali-wali kalian selain aku, padahal mereka adalah musuh kamu yang nyata. Sungguh itu merupakan pertukaran yang jelek bagi orang-orang yang zalim. Jadi setelah ini Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar ini. Ya, panjang lebar arti adu ya. Jadi kita kan sering dengar setan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi nanti akan diceritakan di sini. Ya, kan udah jelas setan itu dulu disuruh sujud sama Adam bapak kita, tapi nggak mau, kemudian dia marah, kemudian dia dijamin masuk neraka oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dia itu bermusuhan dengan bapak kita dulu, ya, dia bermusuhan dengan bapak kita, gara-gara bapak kita itulah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena dia nggak mau bersujud kepadanya. Nah, lalu dia sudah menjadi musuh Adam dulu, semenjak dulu. Kenapa justru kita menjadikan setan itu sebagai teman? Itu kan orang yang enggak berakal namanya, ya. Orang yang sama sekali tidak menggunakan akalnya. Yang sudah jelas dimurkai Allah, sudah jelas musuh daripada bapak kita, malah kita menjadikan diri kita sebagai temannya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ibadi anna karramtu abakum. Jadi seolah-olah Allah berfirman begini, aku telah memuliakan bapakmu yaitu Adam. Wa rafa'tu qadru, aku angkat harkatnya. Wa faddaltuhu ala ghairi, aku utamakan dari yang lainnya, dari para malaikat semuanya. Fa amartu malaikati kullahum ayasjudu lahu, lalu sebagai tanda penghormatan malaikatku suruh bersujud. Takriman lahu wa tasyriban, itu sebagai sujud penghormatan pemuliaan. Fa atauni, semua malaikat mau. Wa aba aduwi, hanya musuhku yaitu setan yang tidak mau. wa'aduhum, dan juga musuh dari Adam alaihi salam. Fa'asa amri, dia telah bermaksiat kepadaku. Wa kharaja an ta'ati, enggak mau taat kepadaku. Fa kaifa yahsunu bikum, sekarang gimana kalian itu bisa-bisanya antatakhizuhu wa dzurriyyatahu aliya, menjadikan setan itu dan bala tentaranya itu sebagai wali-wali kalian, menentang diriku min duni. Fatuti'unahu, kalian menaatinya fi maksiati, dan bermaksiat kepadaku. Watatawalau watuwalunahu, dan kalian menjadikan melakukan loyalitas, ya, loyalitas kepada setan tersebut, khilaf mardati, sementara kalian melanggar aturan-aturanku. Wa huwa a'da aduwin lakum, udah jelas yang namanya iblis itu adalah musuh kamu yang nyata. Fa walaitum aduwi, bagaimana kalian menjadikannya sebagai wali kalian. Waqad amartukum bimu'adatihi, padahal aku telah menyuruh kalian untuk memusuhinya. Ini penjelasan-penjelasan yang gamblang sekali, ya. Jadi setan itu sebagai musuh jelas gitu loh. Udah musuh bapak kita dulu, ya. Bapak kita dimuliakan, manusia itu dimuliakan, setan disuruh menghormat, enggak mau menentang. Sekarang kita malah jadikan dia sebagai wali kita, pemimpin kita. Kan ini aneh, gitu ya. Wa man wala a'da al-malik, contoh aja. Orang yang memusuhi yang berteman dengan musuh-musuh seorang raja, kana huwa wa ada'uhu indahu sawa, maka dia dan musuh-musuh itu sama-sama dianggap musuh oleh raja tersebut, ya. Ada seorang raja misalnya punya musuh banyak, lalu kita justru berteman dengan musuh-musuhnya, akhirnya kita dan orang itu sama-sama dianggap musuh, kayak gitu. Nah, begitu juga ketika kita berteman dengan musuh Allah, artinya apa? Kita bermusuhan dengan Allah. Fa innal mahabbata wa ta'ala tatimmu illa bi mu'adati a'da'il muta'. Karena yang namanya cinta, yang namanya ketaatan kepada seseorang, kalau kita itu taat kepada Allah, maka hanya akan sempurna apabila kita memusuhi siapapun yang menjadi musuh Allah, kan kira-kira begitu. Wa amman tawala a'da'al malik, orang yang berteman dengan musuh-musuh raja, summa da'a. Nah, ini kepada kamu, ya. Wa imma antuwaliya ada al-malik, kalau seandainya kamu memusuhi musuh. Kamu berteman dengan musuh seorang raja, summa tadda'i, kemudian kamu mengaku annaka muwalid lahu, kamu mencintai raja tersebut, fahadha muhal, itu mustahil. Kalau kamu cinta raja tersebut, kamu akan memusuhi musuhnya, bukan berteman dengan musuhnya. Wal adawatu allati bainakum wa bainahu, dan permusuhan antara kalian dengan Allah, a'zamu min anil adawati allati baina syahi wa dzib, lebih daripada permusuhan antara serigala dengan kambing. Fa kaifa yaliqu bil aqil ay wali aduwwahu wa aduwwa waliyhi, bagaimana mungkin orang yang berakal mau memusuhi mau berteman dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh wali Allah. Wa maulahu alladzi la maula lahu siwa, padahal wali kita sesungguhnya hanyalah Allah. Jadi itu arti dari firman Allah, wa hum lakum adu. Wa nabbaha subhanahu ala qubhi hadhihi al-mu'alat. Ya, pertemanan yang seperti itu dikecam oleh Allah dengan firman-Nya, wa hum lakum adu. Setan itu adalah musuh kalian, ya. Kama nabbaha ala qubhiha, kemudian Allah menjelaskan tentang kejelekan setan, fasasaq an an rabbi. Dulu dia baik, rajin ibadah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Fatabayyana anna adawatan adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana kulun min huna sababun yadu ila mu'adatihi. Ya. Jadi karena posisinya sebagai musuh Allah dan musuh kita sebagai manusia, maka konsekuensinya kita harus memusuhi mereka. Fa ma hadhihi al-mu'alat wa ma hadzal istibdal bi salizabil nabada. Bagaimana mungkin kemudian kita berteman dengannya? Bagaimana mungkin kita mengganti posisi yang baik itu dengan posisi yang jelek tadi? Maka ini sungguh sebuah pertukaran yang jelek bagi orang-orang yang zalim, ya. Bagian paragraf terakhir, wa yasbihu ay yakuna tahta hadzal khitab. Jadi ucapan atau dalam firman Allah itu, wa hum lakum adu, mereka adalah musuh kalian, ya. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ini sebenarnya adalah merupakan hinaan. Ya. Ini merupakan itab kecaman yang latifun ajib, sangat lembut tapi mengena. Wa huwa anni adaitu iblis. Seolah-olah Allah berfirman, aku udah bermusuhan dengan iblis. Idlam yasjud li abikum, karena dia enggak mau sujud kepada kakek kalian Adam, ma'a malaikati, bersama para malaikat. Fakar mu'adatuhu li ajlikum. Jadi dia itu memusuhiku, ya, karena dia tidak mau menghormati kalian sebagai manusia. Summa kana akibatu hadhil mu'adat, Lalu mungkinkah kemudian permusuhan antara kita dengan iblis tadi an aqabtum bihi wa bainahu aqdal musalahah yang berakhir dengan perjanjian damai antara kalian dengan setan. Jadi ini di antara hal-hal yang buruk yang terjadi pada orang yang berlaku dosa, sekali lagi ya. Bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu di antaranya akan diputuskan hubungan antara dia dengan Allah, kemudian juga akan dikurangi kemampuan akalnya, akan dihilangkan dari dirinya itu gelar-gelaran yang baik. Itu di antara akibat-akibat buruk yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, sebagai penutup, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menanamkan dalam diri kita ya keyakinan bahwa yang namanya perbuatan dosa dan maksiat itu banyak banget gitu loh. Akibat ada sebagian di antara akibat itu yang kita rasakan betul ketika kita berbuat dosa, ada yang mungkin enggak kita rasakan, ada tapi enggak kita rasakan. Nah, karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya, kadang-kadang orang itu memiliki kekurangan tapi dia tidak menyadarinya. Orang bodoh tapi enggak sadar dia bodoh. Kan di dalam hadis dikatakan ada orang yang jahil ya, ya'lamu annahu jahil, dengan jahil la ya'lam annahu jahil. Orang bodoh tapi sadar dia bodoh. Nah, tapi ada juga orang yang bodoh tapi enggak sadar dia bodoh. Ada orang yang sebagian keberkahan dunianya itu dikurangi oleh Allah karena banyak berbuat maksiat, dia enggak sadar gitu. Yang dia pikirkan, kenapa ya ini terjadi ya? Ya. Apa daganganku masih kurang rajin ya? Apa kerjaku masih kurang bersemangat? Itu aja yang dipikirkan. Dia tidak memikirkan apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah. Kadang-kadang semua itu adalah sebagai peringatan buat diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.